Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dia mengatakan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam bahwasannya makna dari tawakal huwa sidq, sidq i'timadu 'ala Allah, kejujuran dia di dalam berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana ketika Nabi alaihi salatu wassalam dan juga Abu Bakar ketika dikejar-kejar oleh orang musyrik, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh di suatu ghor, bersembunyi di suatu ghor, gua. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang telah melihat kakinya, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita di sini tidak berdua karena Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ketiga." Karena ini merupakan sifat tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau ajarkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Illa tanfuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.